melihat matamu memancarkan anugerah yang indah, penuh kasih sayang sejatimu. Genggam tanganku, hapuskan juga air matamu, agar terlelap cinta dan kasihmu. Setiap mimpiku yang indah, bayanganmu selalu datang. Ada bayangmu, ada bayanganmu. Di setiap mimpiku yang indah, bayanganmu selalu datang. Setiap mimpiku yang indah, bayanganmu selalu.